قال المؤلف الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Masalah yang kedua yang perlu kita pelajari dan kita amalkan adalah bahwasanya Allah tidak ridha bila dirinya dipersamakan dengan sesuatu pun dalam hal-hal yang itu menjadi kekhususan atau keistimewaan Allah. Baik tandingannya tadi adalah malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus atau siapapun juga. Dalilnya adalah firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ingatlah bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu seru selain Allah bersama dengan Allah, memanggil-manggil Allah dan memanggil-manggil yang lain, siapapun yang lain itu. Ya, karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ibadah kita ini tidak lepas dari unsur doa. Baik doa berupa lisan, minta langsung dengan lisan, atau doa berupa amalan. Kita sholat, kita berharap dengan sholat kita Allah menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu doa juga sebetulnya. Kita sholat untuk mengingat Allah, menghindarkan diri kita dari siksa api, siksa neraka, ingin dimasukkan jannah, itu doa dengan berupa ibadah tingkah laku. Jadi tidak boleh kita berdoa memanggil selain Allah. Tidak berarti hanya dengan panggilan lisan, tapi hati kita juga tidak boleh ada harapan kepada selain Allah kalau memang hal itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu adalah memahami apa hakikat dari ibadah supaya kita bisa membedakan mana yang masuk kategori ibadah dan mana yang tidak. Nah, wajah istidlal dari ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Apa kaitannya dengan kalimat Syekh yang sebelumnya, bahwasanya Allah tidak rela kalau dipersekutukan dengan sesuatu pun. Kok bisa ayat ini menjadi dalil bagi statement tadi? Dari mana? Apa itu menunjukkan ketidakrelaan? Sesuatu yang dilarang itu berarti enggak disukai. Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali Allah tidak suka kalau sampai itu terjadi. Ahsan. Demikian juga ayat yang lain, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufur. Ya, ini jelas karena orang yang menyeru selain Allah berarti dia kufur kepada Allah. Berubah statusnya dari muslim menjadi kafir. Baik kufurnya karena syirik atau karena yang lain. In takfuru, kalau kalian sampai kafir, fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sesungguhnya Allah enggak butuh sama kalian. Tapi wala yardha li'ibadihil kufur. Dan dia juga tidak meridhai hambanya yang kafir. Enggak butuh tapi enggak senang. Ya. Ada hikmahnya kita diciptakan tapi Allah enggak butuh dengan keberadaan kita. Ya, demikian juga kalau kita sampai kufur, Allah enggak butuh dengan keislaman kita, keimanan kita, tapi Allah enggak senang kalau kita sampai kufur kepadanya. Yang perlu jadi perhatian kita adalah keridhaan dan kemurkaan Allah ini. Jangan sampai kita menimbulkan kemurkaan Allah. Ya. Itu dalil yang tegas menunjukkan bahwa apa yang diridhoinya, apa yang tidak diridhoi itu berarti atau apa yang atau kemusyrikan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, kalau Allah tidak senang dengan kemusyrikan, maka seorang mukmin juga wajib tidak senang dengan kemusyrikan. Itu termasuk konsekuensi iman. Konsekuensi iman, konsekuensi syahadah la ilaha illallah, itu kita menyukai apa yang Allah sukai dan kita membenci apa yang Allah benci. Kalau yang Allah sukai itu sesuatu yang merupakan bagian inti dari keimanan dan keislaman, contohnya tauhid, ahsan, maka kalau ada yang benci, murtad. Ya. Kalau yang dia cintai, yang Allah cintai itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, rukun min arkanil Islam atau rukun min arkanil iman, maka kalau sampai ada yang tidak senang, tidak cinta, tidak rela, berarti batal Islamnya, batal imannya. Ya. Hati-hati. Bahkan dari surat Muhammad ayat yang ke-8 atau 9 Allah mengatakan di situ, "Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Adapun orang-orang yang kafir itu, maka celakalah dan sia-sialah amal mereka. Kenapa? Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah batalkan amal mereka. Membenci apa yang Allah turunkan. Nah, itu termasuk konsekuensi dari keimanan kita adalah kita mencintai semua yang Allah cintai. Dan membenci semua yang Allah benci. Jadi harus sependapat dengan Allah. Ya, harus sependapat. Walaupun kita belum bisa mengamalkan. Amal itu ada kaitannya dengan istita'ah. Tapi kalau cinta dan benci tidak perlu istita'ah. Karena itu amalan hati. Enggak capek. Kalau harus melakukan itu perlu syarat lain, istita'ah al-qudrah. Tapi kalau amalan hati enggak, makanya orang enggak diberi dispensasi oleh Allah. Orang munafik itu enggak ada uzurnya. Ya, karena zahir mereka mengamalkan Islam, kok hatinya enggak dapat udzur mereka. Orang yang kufur dengan lisannya tapi hatinya tetap dalam keimanan karena terpaksa dia kufur, enggak masalah. Ya. Man kafara billahi min ba'di islami illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadan. Tapi yang muskilah itu, yang masalah kalau sampai hatinya ini lapang menerima kekafiran. Itu yang tidak mendapatkan toleransi dari Allah. Jadi mencintai, membenci itu harus. Itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengamalkan, nah itu lihat-lihat. Ada kemampuan enggak? Ya. Meyakini juga begitu. Kita tidak dipersyaratkan punya kemampuan tertentu untuk meyakini. Enggak, keyakinan itu enggak bikin capek kok. Ya, keyakinan itu tidak membuat capek. Makanya meyakini itu kita enggak diberi dispensasi. Orang beda keyakinan dikasih toleransi, enggak. Orang enggak bisa sholat mungkin dapat toleransi. Orang tidak bisa melakukan syiar-syiar Islam mungkin mendapat toleransi. Tapi kalau orang tidak bisa meyakini bahwasanya Allah itu yang satu-satunya yang pantas diibadahi, enggak dapat toleransi. Orang cuma meyakini kok. Makanya masalah keyakinan ini kita harus benar. Kalau sampai beda keyakinan, Allah maunya begini, tidak memberi kita toleransi dalam masalahnya, kita punya keyakinan enggak kok, kita boleh punya pilihan lain, nah itu juga salah satu yang membatalkan syahadat kita. Makanya di surat Al-Ahzab Allah mengatakan, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ma kana Itu artinya dilarang keras, tidak diperbolehkan sama sekali. Walaupun diterjemahan Departemen Agama hambar, itu maknanya hambar sekali, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya. Ini bukan masalah pantas-pantasan atau patut-patutan, ini masalah iman sama kufur. Tidak pantas itu tidak berarti terus dosa besar kan ya. Tapi kalau ini masalah, ini masalah hubungannya boleh apa enggak ya. Silwah makana itu kalau kita rujuk ke kitab-kitab usul fikih itu termasuk min siyari al-mana' aqlan au syar'an, untuk melarang sesuatu baik secara syar'i maupun secara logika. Melarang secara logika artinya tidak mungkin gitu loh. Makana lillahi ayyattakhidha min walad, tidak mungkin Allah punya anak, bukan tidak sepatutnya Allah punya anak. Ini bukan masalah patut-patutan ya. Wa ma kana linabiyyin ayyahul, tidak sepatutnya nabi itu melakukan hulul, bukan patut-patutan. Dilarang keras nabi berbuat hulul. Demikian juga ketika Allah mengatakan apa, wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah, enggak pantaslah kalau kamu ganggu Rasulullah. Oh, kok pantas-pantasan? Tidak ada pantas-pantasan, haram itu. Dosa besar menyakiti Rasulullah itu. Termasuk wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar, tidak diperbolehkan sama sekali seorang mukmin maupun mukminah kalau Allah sudah punya keputusan kok mereka memilih keputusan yang lain. Sama sekali enggak boleh. Kalau ada yang meyakini boleh, berarti dia mendustakan ayat ini. Iya kan? Iya kan? Sepakat enggak? Iya, berarti kufur. Jadi gampang banget orang kufur. Keyakinan saja cukup, walaupun dia mengamalkan keputusannya Allah, mengamalkan syariat Islam, tapi dia meyakini ini bukan suatu kewajiban kok, pilihan saja. Yang mengamalkan monggo boleh, nggak apa-apa. Nggak mengamalkan juga nggak apa-apa. Hatta dia menerapkan, nggak ada faedahnya dia menerapkan, sia-sia. Jadi masalah keyakinan itu inti ya. Dia meyakini tidak boleh mengamalkan selain keputusan Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang memang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya ya. Bukan dalam hal-hal semua hal, enggak. Artinya kalau emang Allah sudah punya aturan, kita enggak boleh pakai yang lain. Kalau Allah belum punya aturan dalam hal itu, silakan bikin aturan yang membawa kemaslahatan, tidak masalah. Aturan lalu lintas ya, tata tertib masuk di kelas, masuk ini, asal tidak bertentangan dengan aturan Allah, tidak masalah. Nah, kalau dia punya keyakinan tidak boleh pakai selain Allah, bahkan tidak ada yang lebih baik ya. Bahkan tidak ada yang menyamai aturan Allah, kemudian dia menerapkan selain aturan Allah, ini tidak serta-merta menjadi orang yang batal syahadatnya. Dia dianggap kafir, tapi kufur asghar, bukan kufur akbar. Bukan dia tidak dianggap kafir, kafir tapi kufur asghar, kufur duna kufrin. Karena Allah mengatakan kufur, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau Allah sudah mengecap kafir, kata Ibnu Al-Qayyim, ya kita tidak bisa mencabut capnya Allah ini. Cuman kufurnya beda dengan kufur yang lain. Kalau yang tadi itu kufur akbar, yang ini kufur asghar, alias kufur duna kufur. Seperti kufur nikmat itu loh, namanya kufur, tapi tidak berarti pelakunya batal, murtad, keluar dari Islam, enggak. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Nah, kalau kita sudah tahu wajibnya mengimani Allah, wajibnya mengimani bahwa Allah tidak menciptakan kita sia-sia, kemudian Allah tidak rela kalau dipersekutukan dengan selain Allah, kita juga harus tahu bahwa orang yang sudah taat kepada Rasul dan mengaku mengesahkan Allah, maka konsekuensinya dia tidak boleh bermualat ya, wala kepada orang-orang yang memerangi, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini juga konsekuensi. Cinta kepada Allah, maka cintailah apa yang Allah cintai. Cinta kepada Rasulullah, cintailah apa yang Rasulullah cintai. Dan bencilah apa yang Allah benci. Bencilah apa yang Rasulullah benci. Itu konsekuensi. Ya. Walaupun yang harus dibenci, ini adalah orang terdekat kita. Wadalil qauluhu ta'ala, la tajidu. Kamu tidak akan temukan, wahai Muhammad, kauman, suatu kaum, sekumpulan orang, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, yang bercinta, berkasih sayang, bermesra-mesraan terhadap orang-orang yang memerangi, menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, walaupun mereka ini adalah bapak-bapak mereka sendiri, orang tua, leluhur, au abna'ahum, anak keturunan mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah orang-orang yang Allah telah menetapkan keimanan dalam hati mereka. Ada orang-orang yang tidak loyal, tidak berwala kepada kaum kerabatnya yang menentang Allah. Jadi kuncinya adalah sejauh mana ketersesuaian mereka dengan apa yang Allah inginkan. Itu ukuran wala kita. Makin orang ini taat dengan Allah, semestinya kita makin loyal sama orang ini, makin kita cinta. Ya, walaupun mungkin secara pribadi kita punya masalah, masalah pribadi-pribadi. Ya, tapi kalau dia ini orang yang taat sama Allah, taat sama Rasulnya, kita harus, kewajiban keimanan kita menuntut kita untuk loyal kepada orang ini, untuk membela, untuk berada di pihaknya. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir secara umum, walaupun mereka baiknya luar biasa sama kita secara pribadi, kita harus benci sama orang ini. Emangnya antum kira gampang orang beriman? Susah. Kalau mencintai orang yang baik sama kita, semata-mata baik sama kita, itu gampang. Tapi bagaimana supaya cinta kita ini gak salah alamat? Kita ini cinta karena Allah gitu loh, bukan karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu kita, hawa nafsu itu orang dibaiki terus seneng, itu biasa itu. Ini nasi goreng gak pakai telur, biasa banget. Gak pakai kecap, kecap gak pakai emang ya. Gak pakai telur, gak pakai kerupuk, wes nasi goreng kok. Gak ada bawang gorengnya, biasa banget itu. Yang spesial, itu kalau kita bisa cinta sama orang yang gak baik sama kita, tapi baik sama Allah. Wah, angel loh, angel. Makanya Rasulullah mengatakan, awsaku awral iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Simpul iman yang paling kokoh itu adalah cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Kalau kita tahu logikanya, kenapa kita harus benci dia walaupun dia baik sama kita? Karena kebaikan dia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan kebaikannya Allah, iya kan? Mau sebaik apa sih orang sama kita? Mau sebaik apa orang sama kita? Maksimal mau kayak apa? Kita sakit, dia mau merasakan sakitnya kita? Enggak. Kita mati, dia mau gantian? Udah dia aja yang mati, kita suruh hidup? Mustahil. Tidak mungkin. Nasib kita juga bukan di tangannya dia. Dia gak bisa menjamin. Menjamin kita sakit dia bisa nyembuhkan. Kita tersiksa juga dia gak bisa menghilangkan siksaan itu. Gak ada, gak seberapa lah. Tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Allah sama kita. Nah, orang ini kurang ajar sama Allah. Masa kita senang sama orang kayak gitu? Bener gak? Nah, bener. Ibaratnya kita ini diasuh sama orang tua. Dari kecil, ibu kita ini susah payah. Hamil 9 bulan 10 hari. Kita lahir juga dengan taruhan nyawa, sakit yang tidak terberikan. Setelah itu dia harus kesakitan ketika pertama kali menyusui kita. Yang baru punya anak bayi pasti tahu sakit menyusui itu. Ya. Bisa nangis itu ibu. Keluarnya keluar darah. Sakit. Setelah itu dia harus repot membesarkan ini anak. Ya. Tiap hari pup berapa kali ganti. Ya. Malam harus bangun terganggu tidurnya untuk si anak ini. Sudah besar disekolahkan, dibayari, carikan pakaian yang bagus-bagus, sakit bawa ke dokter, dirawat, terus sampai dia dewasa dinikahkan ini anak. Kalau belum punya pekerjaan, carikan pekerjaan. Setelah itu dia tidak terima kasih sama ibunya. Ya, ini walillahil matsalul a'la ya, Allah punya perumpamaan yang lebih dari ini. Umpamanya ibunya itu dikurang ajari, dimaki-maki. Kemudian dia justru berbakti kepada orang-orang yang kurang ajar dengan ibunya. Bayangkan ini betapa kurang ajarnya ini orang, makhluk satu ini. Ya. Betul-betul tidak kenal terima kasih. Nah, orang yang berbuat syirik itu jauh lebih kurang ajar daripada anak ini kepada ibunya, karena ibunya bukan segala-galanya. Tapi Allah itu segala-galanya. Semua nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang mampir kepada kalian dari Allah. Kalau sampai kita mengalihkan sesuatu yang tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah, kita alihkan kepada selain Allah, ini adalah sesuatu yang kezaliman yang luar biasa. Sangat tidak layak, sangat kurang ajar. Makanya pantas kalau Allah tidak ngampuni dosa yang seperti ini. Karena kita tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan suatu dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak punya alasan untuk melakukannya itu lebih berat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan Allah tidak akan memperhatikan tiga golongan. Akan murka kepada mereka dan akan menyediakan azab yang pedih. Salah satu la yanzurullahu ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Usyaimitun zanin, usyaimit tasghir dari asmat. Asmat itu orang yang sudah kempot pipinya, sudah tua, tua bangka. Zanin, misi demen zina, sudah tua, sudah bau tanah, umur kurang setengah episode, masih sempat-sempatnya dia zina. Dan zanin ini berarti dia gemar, bukan cuma sekali dua kali, zanin, pezina dia. Sudah tua tapi masih doyan zina. Orang tua itu mestinya syahwatnya melemah. Normalnya orang itu makin tua umurnya makin lemah syahwatnya, lain dengan yang masih muda. Dosanya lain. Orang tua zina dengan anak muda zina lain dosanya. Wa'ailun mustakbir. Orang kere tadi sombong. Mengharap kok sombong. Modalnya apa gitu loh sombong. Kaya masih mending, walaupun itu batil juga gak boleh. Tapi masih punya modal ini, a'il. Gak punya apa-apa kok sombong. Yang ketiga, wa malikun kadzdzab. Penguasa raja tadi pembohong. Biasanya yang suka bohong itu orang-orang yang kepepet, pencuri, ketangkep basah. Kamu maling ya? Enggak maling saya. Wajar. Lah kok raja kok bohong? Siapa yang dia takuti gitu loh. Kenapa dia harus bohong? Wong dia itu penguasa, bukan orang yang di bawah kekuasaan orang lain. Makanya karena dosanya ini tidak punya alasan, dia lebih berat hukumannya oleh di sisi Allah. Demikian juga orang syirik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik, maka menjadi dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Nah, di antara konsekuensi iman dan tauhid itu adalah kita menyenangi, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ya. Baik perbuatannya maupun pelakunya, selama dia masih melakukan perbuatan itu. Allah mengatakan tidak ada orang beriman yang benar imannya kok berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu ila akhiril ayat. Nah, tentunya nanti ada pembahasan khusus tentang apa itu cakupan wala dan barok, karena banyak orang yang rancu dalam memahami wala wal barok. Ya. Ukuran pertama adalah batin sifatnya. Ya. Kalau batin ini cinta kepada kekafiran, cinta kepada orang kafir karena kekafirannya, berarti batal syahadatnya. Ya. Tapi kalau cinta kepada orang kafir bukan karena kekafirannya, karena alasan lain yang itu masih bisa ditoleransi, maka itu kalau tidak mubah ya makruh atau dosa. Contoh, mencintai seorang lelaki muslim mencintai istrinya yang Nasraniyah atau Yahudiyah, kan boleh hukumnya menikahi wanita Nasrani asal dia menjaga kehormatannya dan Nasraninya benar-benar, bukan ngakunya tok Nasrani tapi enggak pernah menjalankan agamanya sama sekali, bukan. Ini yang Nasraniyah benar-benar Nasraniyah, syariat membolehkan ya. Wa nisa'ul ladzina utul kitaba hillul lakum. Istri-istri atau perempuan-perempuan ahli kitab itu halal. Nah, orang kalau cinta sama istrinya karena dia itu istrinya, enggak apa-apa. Walaupun istrinya itu non-muslim. Tapi yang menjadikan dia mencintai istrinya itu bukan karena kekafiran istrinya. Tapi mungkin karena istrinya pintar masak. Ya. Apa namanya, perhatian sama suaminya. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan, atau karena istrinya cantik umpamanya. Gak apa-apa. Jadi tidak semua bentuk kecintaan muslim kepada orang kafir itu berarti dia berwala kepada orang kafir. Enggak. Kayak apa dulu. Itu kalau masalah cinta. Cinta itu kan sesuatu yang dalam hati sifatnya. Kalau dia nyatakan ya, lihat konsekuensinya. Apa yang menjadikan orang ini cinta kepada orang kafir itu. Kalau kekafirannya, nah ini yang membatalkan syahadat. Kalau bukan karena kekafirannya, tapi karena hal lain, ya dilihat apa hal itu. Bisa ditoleransi enggak? Ya, kalau yang dia cintai itu sesuatu yang mestinya dia benci, tapi bukan kekafiran dia, ya itu nanti bisa menjadi suatu maksiat. Ada lagi yang sifatnya perbuatan. Perbuatan yang zahirnya punya kemungkinan ini merupakan perbuatan orang yang seneng sama orang kafir, seperti memata-matai. Ya, memata-matai itu adalah memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan musuh Islam. Itu perbuatan yang punya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya karena memang dia ini ingin kaum muslimin ini terkalahkan dan ingin musuhnya ini jaya. Maka ini persis seperti akidahnya orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW, termasuk nifak akbar. Atau memang dia senang dengan kekafiran mereka dan benci dengan Islam. Ya, ini juga termasuk nifak akbar, sehingga dia memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan musuhnya. Tapi kalau tujuan dan maksud dari memata-matai ini adalah sekedar untuk mencari kemaslahatan duniawi, bukan karena dia senang dengan kejayaan musuh, cuma karena dia pengen dapat fulus, gajinya mata-mata gede ya, diiming-imingi dengan gaji yang besar, akhirnya dia tertarik untuk itu, maka ini tidak membatalkan syahadatnya ya. Untuk kemaslahatan duniawi, baik kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan keluarganya, tetap dengan keyakinan bahwa yang benar itu Islam. Mereka ini ahlul batil, orang kafir ini ahlul batil, dan saya enggak senang dengan kekafiran, tapi senang dengan fulusnya orang kafir. Lain loh ya. Lain. Oh, yang kedua ini banyak. Ya, banyak yang kedua ini. Nah, itu tidak menjadikan syahadatnya batal. Contohnya kasusnya Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu anhu yang terkenal itu. Ya, ketika Rasulullah ingin Fathu Makkah, Rasulullah berusaha untuk menyembunyikan maksud beliau menaklukkan kota Mekah. Supaya apa? Supaya kota Mekah ini bisa ditaklukkan tanpa ada pertumpahan darah. Karena kalau musuh itu disergap mendadak, dia belum punya persiapan untuk perang, dia akan nyerah. Lain dengan kalau musuh sudah tahu, maka dia akan siap-siap dulu. Kalau sudah siap-siap, berpotensi besar terjadinya pertumpahan darah. Nabi tidak ingin terjadi di Mekah, makanya dirahasiakan. Bahkan mau ke Mekah tapi arahnya ke utara dulu, menjauhi dulu, baru kemudian berputar balik dan berdoa, ya Allah butakanlah mata-mata orang Quraisy, jangan sampai ada yang tahu rencana ini. Itu karena Nabi demikian menghargai tanah suci Mekah. Yang bocorkan malah sahabatnya sendiri, Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat kepada orang-orang musyrik, dikirimkan lewat seorang perempuan, disuruh bawa surat itu ke Mekah. Turunlah wahyu. Rasulullah mengutus dua orang sahabatnya, Ali dengan yang satu lagi, untuk minta surat itu. Setelah diancam-ancam, akhirnya dikasihkan surat itu, dibuka, kok ada keterangannya dari Hatib. Dipanggil Hatib. Ma hadza ya Hatib? Apa ini Hatib? Ya istinya Rasulullah sudah tahu, ini ngasih tahu bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya akan menaklukkan Mekah. Intinya seperti itu. Ma hadza ya Hatib? Apa maksudnya? Karena mata-mata itu punya dua kemungkinan. Mungkin si Hatib ini memang murtad, atau mungkin enggak. Dia sekedar ingin mencari kemaslahatan. Makanya kata Hatib, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa memvonis saya ya Rasulullah. Kalau sahabat-sahabatmu, orang-orang Quraisy itu kan memang asli Mekah. Mereka punya karib kerabat di sana yang siap melindungi. Kalau seandainya terjadi peperangan, insya Allah tidak akan jadi korban. Tapi kalau saya ini bukan orang asli Mekah, saya hanya orang yang nunut di sana. Tidak punya saya kerabat dari warga Mekah atau dari keluarga saya yang tinggal di sana yang bisa melindungi. Makanya kalau sampai terjadi penaklukan Mekah, saya ingin mereka utang budi dengan saya, sehingga kalau ada apa-apa keluarga saya dilindungi oleh mereka. Itu aja ya Rasulullah. Bukan karena saya ini benci kepada Islam dan senang kepada kekafiran. Setelah itu, amma hadza faqad shadaq. Ya ini benar nih, ngomongnya jujur. Jadi tidak semua yang berbentuk muwalah, mendukung orang kafir, membela orang kafir itu berarti adalah atau tidak semua yang kita anggap, kita nilai sebagai bentuk pembelaan kepada orang kafir itu termasuk muwalatul kufar. Ya ada kriterianya, ada bobit-bobitnya gitu. Seperti menepati perjanjian, walaupun perjanjian itu sepintas merugikan kaum muslimin, tetap kita harus tepati. Contoh di surat Al-Anfal ayat yang ke berapa itu? Walladzina amanu walam yuhajiru fi sabilillah walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Adapun orang-orang yang beriman tapi tidak mau hijrah, artinya meninggalkan negeri kafir kemudian beranjak ke negeri Islam, maka kamu tidak punya wewenang sedikit pun atas keselamatan mereka selama mereka tidak mau hijrah. Kalau mereka mau hijrah, baru kalian ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka. Wa in istansarukum fid-din fa'alaykumun nashr. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau berhijrah tadi itu, yang masih tinggal di negara kafir itu, minta tolong kalian dalam masalah agama, untuk demi mempertahankan agama mereka, mereka minta tolong sama kalian. Mereka sedang dipaksa untuk dimurtadkan oleh penguasa setempat. Salah itu yang tidak mau hijrah. Tapi kalau mereka minta tolong, kalian wajib nolong. Mutlak? Enggak. Fa'alaikumun nasr illa alal ladzina bainakum wa bainahu mitsaq. Kecuali kalau saudara-saudara kalian itu minta tolong kepada kalian dalam menghadapi orang-orang yang kalian terikat perjanjian damai dengannya. Kalian enggak boleh tolong. Tidak, kita disuruh tidak menolong saudara-saudara kita yang tinggal di sebuah negara yang antara kita dengan penguasa negara itu ada perjanjian damai, walaupun dia menindas saudara kita. Ya, aturannya begitu. Ya, aturannya seperti itu. Selama ada perjanjian damai, ada perjanjian damai tidak saling serang, ya, kita nggak boleh. Solusinya apa? Makanya hijrah, jangan di situ. Kalau kamu gak hijrah, kita gak punya wewenang untuk melindungin kamu. Sehingga kalau kamu ditindas dan kita kebetulan punya perjanjian damai dengan penguasamu, kita gak boleh nolong. Ini gak ada hubungannya dengan wala wal barok, gak ada hubungannya ini. Ini masalah lain, aturan lain itu. Jadi pernah-pernahnya banyak sekali, tentunya gak mungkin kita bahas seluruhnya di sini ya. Jadi ini dalil bagi wajibnya kita mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci, perbuatan maupun pelakunya. Oleh karena itu di antara teladan Nabi Ibrahim yang kita disuruh meneladaninya adalah ketika beliau mengatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Betul-betul ada teladan baik bagi kalian pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Persisnya yang seperti apa teladannya ya Allah? Idz qalu liqaumihim, yaitu ketika mereka Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya itu berkata kepada kaumnya, inna buroa uminkum, sesungguhnya kami ini semuanya beri, tidak senang, benci, tidak ada sangkut pautnya, berlepas diri, memusuhi. Itu semua makna dari barok kepada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunil, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kalau kalian nyembah Allah dan nyembah yang lain, maka yang selainnya ini semuanya kami musuhi, kami anggap kafir, kami benci. Kafarna bikum, kami ingkari perbuatan kalian ini, kami tolak, kami anggap perbuatan-perbuatan orang-orang kafir ini. Wa bada bainana wa bainakumul adaw, dan telah nyata permusuhan antara kami dengan kalian. Abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wa, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Itu kata Allah itu uswah hasanah, teladan. Ya. Walaupun kita tidak harus, tidak wajib menyatakan permusuhan itu, tapi ya karena menyatakan itu ada konsekuensinya. Iman itu kalau sudah antum ucapkan, lahir konsekuensinya. Ya, kalau cuma dipendam dalam hati belum ada konsekuensinya. Jadi begitu diucapkan ada konsekuensinya. Demikian juga menyatakan permusuhan kepada musuh-musuh Islam itu ada konsekuensinya. Ya kalau siap, monggo. Kalau enggak siap, ya enggak wajib. Makanya ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, pertama kali dia masuk Islam, dia usul, ya Rasulullah, saya akan terang-terangan. Tawaf saya bilang, la ilaha illallah, saya teriak-teriak. Jangan. Enggak apa-apa Rasulullah, jangan. Nanti mereka ngajar kamu. Benar. La ilaha illallah, diajar sama orang sak Masjidil Haram. Ketika itu musyrik semua. Ya, babak belur pingsan dia. Untung diselamatkan sama Abbas. Jangan-jangan dibunuh, ini orang dari Bani Hifar ini. Ini tokohnya Bani Hifar. Dan kafilah kalian melewati perkampungan mereka. Kalau ngamuk, nanti macet perdagangan kalian. Ya. Akhirnya dibiarkan. Lapor, ya Rasulullah, tadi saya diajar. Loh kan, saya sudah bilang. Ya. Saya bisa mau ngomong lagi, jangan. Tidak apa-apa Rasulullah, jangan. Itu diajar lagi sampai kelengar dua kali. Ya, itu konsekuensi itu berat. Ya. Nah kalau mampu monggo, kalau enggak ya paling tidak batinnya ini nggak boleh dia sampai kendor gitu loh. Nah, makanya masalah wala wal barok itu yang paling pertama adalah qalbu, batinnya bagaimana. Nah, karena untuk menampakkan itu nggak mudah. Dan juga tidak menjadi syarat sahnya iman kita untuk menampakkan itu. Ketika kita mampu ya tampakkan. Ketika enggak mampu ya enggak usah menampakkan. Ada memang amal-amal tertentu yang itu identik sama. Begitu dia berbuat seperti itu berarti mesti kayak gitu. Ada. Tapi ada juga yang enggak seperti itu. Nah, itu ada pembahasan sendiri. Mungkin cukup dulu ya. Masalah tiga hal yang kita wajib pelajari dan amalkan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan 2 minggu mendatang. Karena saya minggu depan harus safar. Seminggu suntuk safarnya. Jadi enggak cuma di sini liburnya. Semua kajian libur. Ya, mohon maaf karena apa namanya? Sebetulnya enggak kepengen libur. Tapi apa boleh buat? Tamunya enggak mau ke sini, maunya ke Jakarta. Ya, saya harus ngalah ke Jakarta gitu. Kebetulan mulai berangkatnya juga hari Senin. Jadi Senin siang gitu atau sore saya berangkat sampai Senin lagi. Seninnya pagi. So, jadi malamnya masih bisa insyaallah. Senin yang 26 itu masih insyaallah masih bisa. Tapi kalau yang tanggal 19-nya itu saya pas di luar kota. Jadi silakan nanti dicarikan penggantinya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Apa? Udzur bil jahal. Ada dua hal yang kita harus pahami mengenai udzur bil jahal dalam masalah syirik. Pertama, syirik yang dimaksud syirik akbar apa syirik asghar? Itu. Kalau syirik akbar, maka mayoritas ulama tidak memberikan udzur. Karena syirik akbar itu adalah sesuatu yang harus diketahui. Kecuali, ini hanya dua golongan yang dikecualikan. Kecuali kalau yang terjerumus dalam syirik akbar ini, orang yang baru masuk Islam, belum sempat belajar tentang detail-detail tauhid, atau belum mempelajari tauhid, hatta secara global pun juga belum sempat, maka dia diberi udzur. Atau yang kedua, orang yang tinggal di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh dakwah tauhid. Nah, kalau orang-orang seperti ini terjerumus dalam syirik akbar, maka dia diberi udzur. Selain mereka berdua, enggak ada udzur. Syirik akbar loh ya. Syirik akbar. Kalau syirik asghar atau kekufuran yang lain selain bentuk syirik, kufur seperti kufurnya ahli bid'ah yang mukafirah, seperti kufurnya khawarij, kufurnya jahmiyah, kufurnya orang-orang yang mengatakan kemakhlukan Al-Quran, kufur-kufur yang sifatnya dari bid'ah pemikiran, yaitu oleh para ulama dikategorikan sebagai masail khafiyah, masalah-masalah yang tersembunyi, bukan masalah-masalah yang jelas sekali, sifatnya jelas, gamblang, merupakan pembatal Islam atau petolak belakang dengan Islam. Enggak, itu masalah-masalah bid'ah, itu masalah-masalah yang khafiyah. Maka orang yang terjerumus dalam hal seperti itu, walaupun para ulama menganggap perbuatannya itu kufur, seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ijma, ahlu sunnah mengatakan orang ini kufur, kafir, tapi pelakunya tidak lantas dikafirkan sampai terjadi iqamatul hujjah. Tapi kalau syirik akbar, maka itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid. Selama masih ada syirik akbar, tidak mungkin ada tauhid. Seperti orang yang dalam keadaan hadas besar, ya, dia mau wudhu bolak-balik, selama hadas besar ini belum selesai, belum berakhir, percuma wudhunya. Ya. Karena orang masuk Islam itu ada namanya syarat masuk Islam, ada syarat untuk tetap dianggap sebagai muslim. Syarat masuk Islam itu cukup dua kalimat syahadat yang difahami maknanya. Tapi kalau syarat untuk tetap dianggap sebagai muslim ini banyak. Nah, orang yang berbuat syirik itu dia syaratnya dipenuhi, dibatalkan, dipenuhi, dibatalkan, dipenuhi, dibatalkan. Selama dia berbuat syirik, dia membatalkan terus. Jadi enggak Islam-Islam gitu ini orang. Syirik akbar yang dimaksud ya. Dan orang ini bukan orang yang baru masuk Islam maupun orang yang tinggal di daerah terpencil. Tapi kalau dia ini baru masuk Islam ya, atau tinggal di daerah yang terpencil belum tersentuh oleh dakwah, maka ini diberi udzur. Jadi dilihat tipe syiriknya aswar atau akbar dan kondisi pelakunya. Ya, kondisi pelakunya. Ada di antara ulama ahlu sunnah yang mempersyaratkan iqamatul hujjah. Ya, ada sebagian, tapi enggak semuanya. Jadi kalau ada yang mengkafirkan, itu salah satu pendapat dari kalangan ahlu sunnah. Enggak perlu lagi iqamatul hujjah. Pokoknya selama dia sudah pernah dengar tentang Islam, berarti dia harus belajar tentang Islam. Enggak ada alasan lagi untuk dia enggak belajar tentang Islam. Bahkan Syekh Saleh Fauzan dan beberapa masyayikh yang lain, sejak adanya parabola dan TV-TV satelit, saya tidak membayangkan kok ada orang belum tahu tentang Islam. Al-Quran diputar di mana-mana kok orang enggak dengar, enggak ngerti tentang Islam. Ya mungkin aja di sebagian tempat seperti itu, tapi belum tentu seluruh dunia seperti itu. Ya. Kalau Syekh Utsaimin punya pandangan yang berbeda. Mungkin dia dengar, tapi sudah mengalami distorsi. Ya, dengar tentang Islam, tapi dalam gambaran Islam ini teroris-teroris. Kerjaannya nyembelih kepalanya orang. Yang dilihat ISIS, umpamanya. Dia malah lari dari Islam. Gitu loh. Nah, kalau seperti ini kenyataannya, ya pantaslah kalau dia diberi udzur. Kalau dia belum dengar saja, artinya dia masih belum punya penilaian tentang Islam diberi udzur, apalagi kalau yang sampai itu justru membuat dia lari dari Islam. Maka dia lebih pantas untuk diberi udzur. Jadi masih ada khilaf dalam masalah ini. Kita enggak bisa kasih satu pendapat gitu loh. Wallahu a'lam. Yang menjaga kehormatannya. Dia Nasoro beneran apa Nasoro KTP? Ke gereja enggak? Ke gereja. Mengikuti ajaran Injilnya enggak? Sekarang saudara itu enggak ngikuti Injil. Saya tidak bisa menyebutkan contohnya. Sulit. Ya. Babi itu dilarang kok dalam Injil. Mana ada Nasoro yang meninggalkan babi? Enggak ada. Walaupun versi Injilnya berubah-ubah. Versi lama bilang babi. Versi baru babi hutan. Ada kata-kata hutannya. Ya. Nah, itu haram kan itu. Nah itu masalahnya gitu loh. Jadi kalau kita bilang boleh, jangan terus bolehnya tok yang dia anu. Nasoronya beneran enggak ini? Kalau cuman ngaku-ngakunya tok Nasoro, tapi semuanya boleh, enggak punya syariat yang diikuti, ya ini bukan Nasoro. Utul kitab, dibilang apa namanya? Utul kitab itu diberi Alkitab, bukan diberi cuman dia nyimpen Alkitab, enggak, tapi ya diikuti walaupun itu muharraf. Gitu loh. Dan dia menjaga kehormatannya. Ya, saya enggak bilang enggak boleh makan mutlak, tapi juga saya tidak menganjurkan juga. Itu karena prakteknya itu kebanyakan enggak seperti itu dan kita itu menilai berdasarkan kebanyakan. Kalau ada 1-2 yaitu pengecualian. Tapi kebanyakannya kan enggak begitu. Gitu loh. Jangankan yang Nasoro yang ngaku muslim aja banyak yang sudah enggak menjaga kehormatan kan? Gitu loh. Jadi menjaga kehormatan itu juga syarat yang sulit, tidak gampang. Ya, apalagi di Eropa sana sulit itu menjaga kehormatan itu artinya apa sih? Tidak pernah berzina. Atau kalaupun dia berzina, dia tobat setelah itu. pernah berzina walaupun sekali dan belum tobat, itu termasuk yang tidak menjaga kehormatan. Itu zanin atau zaniyah. Zaniyah itu bukan orang yang kerjanya zina, enggak, itu pelacur kalau itu namanya. Zanin itu orang yang pernah berzina tapi belum tobat, tidak menyesali, tidak merasa perlu minta maaf atau apa namanya, minta ampun kepada Allah, enggak, enjoy aja dia. Itu namanya zanin, kalau perempuannya zaniyah. Jadi itu yang sulit. Saya kira kita temukan gitu loh. Ya, kalau memang memenuhi syarat, ya makan enggak apa-apa. Allah bilang boleh kok. Ya. Udah ya. Udah. Terakhir insyaallah. Sebetulnya bukan walak yang lebih tepat itu, kalau walak itu tidak boleh ya, secara umum tidak boleh. Ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa dengan itu alasannya mungkin ya, bukan bentuk tapi alasan. Alasan seseorang itu berwalak kepada orang kafir, walak itu sikap loyal, sikap membela, sikap mendukung, mencintai, itu alasannya secara umum ada dua. Yang pertama karena kekufuran, ya kekufuran seperti dia tidak senang dengan Islam, senang dengan kekafiran, atau dia ingin kaum muslimin itu kalah, orang-orang kafir itu menang. Ini sama, alasan yang sama. Atau yang kedua, alasannya bukan karena itu, bukan karena dia benci kepada Islam dan cinta kepada kekafiran, atau cinta kepada kufar dan benci kepada muslimin, tapi alasannya karena kemaslahatan duniawi. Nah, kemaslahatan duniawi ini macam-macam bentuknya. Ya. Seperti seorang suami mencintai istrinya yang ahli kitab, atau anak sayang kepada orang tuanya yang ahli kitab. Sayangnya bukan karena kafir ya, bukan karena dia orang tuanya. Atau seorang punya sahabat, punya partner kerja yang sangat baik, kemudian dia berusaha untuk melindungi aset-asetnya. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sebagian sahabat, Abdurrahman bin Auf itu pernah melindungi Umayyah bin Khalaf. Dedengkot kafiran itu Umayyah bin Khalaf itu, ada dalam Sahih Bukhari hadisnya ya. Sampai-sampai Umayyah bin Khalaf ini suruh tiarap ketika dia dikejar oleh Bilal dan sejumlah orang Ansar mau dibunuh usai perang Badar itu. Itu Bilal melihat Umayyah bin Khalaf yang ketika itu ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Umayyah ini adalah partnernya Abdurrahman bin Auf dulu. Pernah saling surat menyurat, ya, dalam Sahih Bukhari itu. Ya, katabtu Umayyah bin Khalaf, ya, aku pernah menyurati Umayyah bin Khalaf agar dia melindungi aset-asetku yang ada di Mekah dan aku melindungi aset-asetnya yang ada di Madinah. Itu isi suratnya Abdurrahman bin Auf kepada Umayyah bin Khalaf. Falamma kana yaumu Badar, ketika meletus perang Badar, perang Badar itu kan perang pertama dalam Islam. Yaumul Furqan, hari pembeda antara musyrikin dengan muwahhidin. Hari yang ketika itu mestinya kaum muslimin menampakkan kekuatannya. Ya. Itu Abdurrahman mengusulkan kepada Umayyah, ketemukan Umayyah ini, ya bahasa saya gitu ya. Sudahlah, daripada kamu jatuh ditawan oleh yang lain, nanti kamu nasibmu malah tidak karuan, mending kamu saya tawan aja. Nanti kamu bisa tebus dengan harga yang ya terserahlah berapa. Dia juga orang kaya gitu loh. Nah, udahlah enggak apa-apa. Dia sama anaknya, Ali bin Umayyah, dua-duanya musyrik. Ketika menggiring dua orang ini, kelihatan oleh Bilal. Bilal itu mantan yang dulu disiksa sama Umayyah bin Khalaf itu. Langsung lihat Umayyah bin Khalaf. Wallahi la najautu in naja Umayyah bin Khalaf. Demi Allah, kalau sampai dia selamat, ana enggak selamat, kata Bilal. Saya yang enggak selamat. Langsung dia panggil itu teman-temannya orang-orang Ansar. Bawa bolo. Ya, dikejar. Ya, Abdurrahman bin Auf, Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah. Dikejar mereka bertiga oleh serombongan. Dan wakana rajulan apa namanya Saqilan, Abdurrahman ini apa Umayyah ini orangnya gembrot jadi lamban, nggak bisa cepat larinya. Ya, ketika saya khawatir dia terkejar, saya suruh anaknya ini, antum perhatikan, anaknya disuruh menghadang, anaknya yang musyrik ini suruh menghadang mereka dulu supaya memperlambat sedikit memperlambat. Ini kan berarti ngasih saran tuh, ngasih masukan untuk ya zahirnya itu wala zahirnya, ya. Tapi itu tidak masuk top wala wal barok di sini. Itu sementara semata-mata kepentingan duniawi. Karena tawanan ini adalah kemaslahatan bagi Abdurrahman bin Auf. Ini ada harganya ini. Kalau mati nggak ada harganya. Kalau dia hidup mahal harganya. Dia bisa menebus. Jadi termasuk hartanya Abdurrahman bin Auf. Dia melindungi hartanya ketika itu. Ya. Suruh dia menghadapi. Biar nih anakmu menghadapi mereka dulu. Akhirnya dibunuh anaknya. Kalah. Karena ngeroyokan orang banyak kalah. Tinggal berdua. Ketika sudah mau di tertangkap, kultulahu ubruk. Tiarap. Fabaraka fa'alqaitu nafsi alih. Kemudian dia tidur di atas punggungnya Umayyah. Maksudnya untuk melindungi. Jadi kalau mau disabet pakai pedang, ya ini kan ada Abdurrahman ini. Nanti Abdurrahman yang kena itu loh. Muslim Abdurrahman. Mereka tahu ini sahabat Nabi. Fatajallaluna bisuyuf. Ofirnya fatakhallaluna bisuyuf. Ditikam dari celah-celahnya itu. Faqataluh. Terbunuh akhirnya. Hatta asaba sayfu ahadihim dhahra qadami. Sampai pedang salah satunya itu ikut apa namanya? Apa istilahnya? Beler itu ya. Mengiris ya, punggung kaki saya. Ini loh bekasnya ditunjukkan sama Abdurrahman. Tidak dia meriwayatkan dari sini wa arana Abdurrahman athara dzalika al-jurh. Ini loh bekasnya. Ini gara-gara melindungi Umayyah bin Khalaf. Al hadis sahih Bukhari. Piye sekarang? Berani mengkafirkan? Sekarang baru cipika-cipiki aja sudah wah ini antek Zionis. Anteknya Amerika, baru cipika-cipiki. Ya. Apalagi sekarang kondisi kaum muslimin ini lemah. Diakui atau tidak, kita ini negara yang lemah. Enggak punya nuklir kan kita, kecuali Pakistan. Pakistan aja juga Islamnya masih enggak jelas gitu. Ya. Lah mereka punya nuklir. Nek macam-macam. Dijatuhi kita bisa nangkal enggak? Kalau enggak bisa enggak apa-apalah cipika-cipiki, yang penting jangan dihabisin kita ini gitu. Dulu aja kuat kita Abdurrahman seperti itu. Perang Badar siapa yang menang? Muslimin itu. Kok enggak ada riwayat Rasulullah menarik gelarnya Abdurrahman dari Al-Ashraf Al-Mubasyyar Nabi Jannah? Enggak ada itu. Itu kejadian terkenal. Abdurrahman menceritakan kalau itu memalukan, maksudnya enggak diceritakan sama Abdurrahman bin Auf. Kok diceritakan? Tunjukkan lagi lukanya. Ya kan? Berarti emang itu no problem, enggak masalah. Jadi ada yang zahirnya sepintas kelihatannya wala, tapi itu bukan wala. Seperti kalau kita ramah sama orang kafir semata-mata untuk menghindari kejahatan orang kafir ini, itu namanya mudharah. Mudharah itu artinya basa-basi, tapi untuk kepentingan syar'i, bukan dengan mengorbankan syariat, enggak. Ya. Kalau kepala negara itu berpikirnya beda, lain dengan kita ini rakyat. Antum musuhi, antum pribadi yang masalah. Tapi kalau ini kepala negara, satu negara bisa kena getahnya gitu loh. Makanya ada hal-hal yang kita harus paham, ini bukan bagian dari wala wal bara. Kerjasama apa-apa. Halal. Sama Yahudi halal. Jual beli sama Yahudi halal. Rasulullah jual beli sama Yahudi. Meninggal baju bersihnya tergade oleh pedagang Yahudi untuk 30 gandum. Aneh ya, kenapa enggak sama muslim? Aneh kan? Kok sama Yahudi? Ada hikmahnya ternyata. Kalau sama muslim, nanti dibayar enggak mau. Wah, Rasulullah enggak usah bayarlah. Gitu kan? Akhirnya utang budi sama Rasulullah enggak mau, ada orang utang budi sama beliau. Kalau Yahudi enggak mungkin. Yahudi kok ngasih cuma-cuma. Ya. Dibayar aja mungkin mahal. gitu loh. Selain juga untuk menunjukkan bahwasanya muamalah itu jaiz, boleh. Ketika Fathu Makkah minjem, nyewa itu baju besi, tombak, tameng dari Sofwan bin Umayyah. Tanya, al-ghasban am ijarah? Ini kamu ngerampas apa nyewa? Oh, ijarah, nyewa, kata Rasulullah. Nyewa, saya enggak ngerampas. Enggak apa-apa. Muamalah enggak apa-apa, gitu loh. Asal ada dhawabitnya. Enggak kita muamalah kok cinta, enggak ada hubungan. Ya. Bahkan ada beberapa riwayat yang salah satu sahabat itu bekerja untuk ngambil air. Yang punya sumur Yahudi. Ali bin Abi Thalib pernah sampai bengkak itu. Satu kali timba berapa gitu, satu dirham. Dia nimba sampai berapa belas kali kapal, tebel itu telapak tangannya. Enggak apa-apa. Asal kerja. Kerjanya mubah, manfaatnya juga mubah. Jelas akadnya enggak masalah. Jadi ada bagian hal-hal yang termasuk wala, ada yang tidak termasuk wala wal bara. Sehingga kita juga tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi. Itu panjang itu, masalah itu panjang. Bahkan ada buku-buku sendiri khusus masalah membahas masalah wala wal bara, karena memang ini menjadi syubhat banyak kalangan untuk kemudian gampang mengkafirkan ya. Pakai ayat-ayat yang padahal maknanya adalah tawalli wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, itu tawalli lain dengan muwalat biasa. Tawalli itu mencintai dengan sepenuh hati. Jadi cinta kepada kekufurannya, bukan dengan karena alasan lain, bukan gitu loh. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Forum Studi Islam Tunas Ilmu tidak hanya mengadakan kajian rutin di malam Selasa, tetapi kita juga mengadakan kajian yang lain, yaitu di malam Sabtu, yaitu hari Jumat, pada Maghrib, kajian fikih di Masjid Atin, selatan kampus UNS, di belakang rumah makan Embun Pagi. Untuk pembicaranya Ustadz Lili, lulusan STDI Imam Syafi'i Jember. Dan insya Allah nanti ada kajian-kajian lain yang akan kita selenggarakan. Salah satunya nanti di bulan Muharram, di 10 Muharram kita adakan buka bersama dengan pembicara Ustaz Khalid Syamhudi. Waktunya pada asar hari Jumat. Nah, mungkin itu saja pengumuman dari kami. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Sayyidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ben nak ora iso apa ora iso lagi aku. Lho tapi kan ana singgone. Hah? Ngetek Ustaz Sofyan nanti tak mohon arahannya. Ora kok cepet tau sak juga to. Emang. Kuwi iki bekas repoti lho. Lah aku pengen repoti ya. Lho repoti besok aku dadakan yo ora iso to to. Ora. Ora. Ora. Thank you.